Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala al-af'alu wa anwa'uha. Fi'il-fi'il dan macam-macamnya. Qala babul af'ali, bab fi'il-fi'il. Al-af'alu salasatun, fi'il-fi'il ada tiga. Madin wa mudari'un wa amrun. Nahu daraba wa yadribu wa drib. Wa akulu, aku katakan yang qasimul fi'lu ila salasati aqsamin. Fi'il terbagi kepada tiga bagian. Al-qismul awal, bagian yang pertama, al-madi, adalah madi. Wa huwa ma dalla ala husuli syai'in qabla zamanit takallumi. Fi'il madi, dia adalah apa-apa yang menunjukkan atas terjadinya sesuatu sebelum zaman berbicara. Nahwu daraba wa nasara wa fataha wa alama aw alima wa hasiba kemudian wa karuma. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, al-mudari'u wa huwa ma dalla ala husuli syai'in fi zamani takallumi aw ba'dahu nahwu yadribu wa yansuru wa yaftahu wa ya'lamu wa yahsibu wa yukramu. Fi'il mudhari', dia adalah apa-apa yang menunjukkan atas tercapainya sesuatu pada zaman berbicara atau setelah dia berbicara. Kemudian yang ketiga, al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, al-amru wa huwa ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamani takallum. Fi'il amr, dia adalah apa-apa yang dituntut dengannya kejadiannya sesuatu setelah zaman takallum. Nahu idrib wansur waftah wa'alam wahtasib wakrim. Waqad zakarna laka, dan sungguh telah kami sebutkan untukmu, fi awalil kitab, pada awal kitab, hadha taqsim, pada pembagian ini. Wa zakarna laka ma'ahu, dan telah kami sebutkan untukmu ma'ahu bersamanya, alamatu kulli qismin, tanda-tanda setiap bagian. Min hadhihi ya, wa dzakarna laka ma'ahu alamati. Alamati ya, bukan alamat tapi alamati, karena apa dia? Ya, jama' munasalim mansub dengan kasrah. Wa dzakarna laka, dan telah kami sebutkan untukmu ma'ahu bersamanya, alamati kulli qismin, tanda-tanda setiap bagian, min hadhil aqsami salatati, dari bagian-bagian yang tiga ini. Kemudian beliau berkata, ahkamul fi'li, hukum-hukum fi'il. Qala fal madiyu maftuhul akhiri abadan, dan untuk madi, dia di fathah pada akhirnya selama-lamanya. Ini hukum asalnya, di fathah hukum asalnya, nanti dia akan berubah kalau bersambung dengan sesuatu. Wal amru majzumun abada, dan amr dijazm selama-lamanya, kecuali dia bersambung juga dengan yang lainnya, akan datang semua contohnya. Wal mudari'u ma kana fi awwalihi, dan mudari', dia adalah apa-apa yang keberadaan pada awalnya, ihdaz zawaidi al-arba'i, salah satu dari tambahan-tambahan yang empat. Yajma'uha qawluka, yang terkumpul pada perkataanmu dari empat tambahan tadi. Anaitu wa huwa marfu'un abadan, yang dia adalah marfu' selamanya. Hatta yadukula alaihi nasibun au jazimun, sampai masuk padanya nasib, yang menasab atau yang menjazim. Wa akulu, dan aku katakan, ba'da ayya tabayyana al-musannifu anwa'al af'ali, setelah musannif menjelaskan bagian-bagian fi'il, syara'a fi bayani ahkami kullu naw'in minha, maka beliau menjabarkan atau memaparkan pada penjelasan hukum-hukum setiap bagian darinya. Fa hukmul fi'lil madhi, kemudian beliau berkata, hukum fi'il madhi, al-bina'u 'ala al-fathhi, dia mabni di atas fath. Wa hadzal fathu imma zahirun wa imma muqaddarun, Dan untuk fathah ini, ada kalanya dia zahir nampak, dan ada kalanya dia muqaddar ditakdirkan. Ammal fathu, adapun fathah, al-zahiru yang nampak, fafis sahihil akhiri alladhi lam yattasil bihi wawu jama'atin. Adapun fathah yang nampak, fafis sahihil akhir, pada sahih akhir, yang huruf asalnya tidak ada, huruf akhirnya tidak ada huruf ilahnya. Alladhi lam yattasil bihi wawun. Alladhi lam yattasil bihi wawu jama'atin. Yang dia tidak bersambung dengannya wawu jama'ah. Wala damiru raf'in mutaharrikin. Dan tidak pula damir rafa' yang diharakati. Wa kadhalika fi kulli ma kana akhiruhu wawan aw ya'an. Dan demikian pula pada setiap apa-apa yang keberadaan akhirnya wawu atau ya. Nahu akrama wa qadima wa safara. Nahu safarat Zainabu wa hadarat Su'adu wa nahu radiya wa syaqliya wa nahu sarwa wa badwa. Wa amma al-fathu al-muqaddaru fahuwa ala thalathati anwa'in. Dan adapun fathah muqaddara yang ditakdirkan, maka dia atas tiga bagian. Li'annahu imma ayyakuna muqaddaran lit'adzur. Karena sungguhnya dia, ada kalanya keberadaannya dia itu adalah muqaddara ditakdirkan. Lit'adzur, karena adanya udzur. Wa hadza fi kulli ma kana akhiruhu alifan. Dan ini pada setiap apa yang akhirnya adalah alif. Nahu da'a wa sa'a. Fa kullun minhuma, maka setiap dari keduanya, fi'lun madin mabniun ala fathin muqaddarin ala al-alifi mana' min zuhuriha at-ta'adzur. Maka setiap dari keduanya adalah fi'il madi yang mabni atas fath, yang ditakdirkan atas alif, tercegah dari nampaknya karena ada udzur. Wa imma ayyakuna al-fathu muqaddaran. Ada kalanya keberadaannya fathah itu ditakdirkan lil munasabati, karena adanya munasabah penyesuaian. Wadzalika fi kulli fi'lin madin, yang demikian itu pada setiap fi'il madi ittasala bihi wawu jama'atin, yang bersambung dengannya wawu jama'ah. Nahwu katabu wa sa'idu. Fa kullun minhuma, maka setiap dari keduanya, fi'lun madin adalah fi'il madi mabniun yang mabni ala fathin atas fathi muqaddarin, yang ditakdirkan ala akhirih atas akhirnya, mana'a min zuhurihi istighalul mahal biharakatil munasabah, tercegah dari nampaknya karena sibuknya keadaannya dia terhadap harakat yang munasabah, yang menyesuaikan penyesuaian harakat. Wawul jama'ati ma'a kullin minhuma, dan wawu jama'ah bersama setiap dari keduanya, fa'ilun mabniun, yang dia adalah fa'il yang mabni, ala sukun atas sukun, fi mahalli raf'in, pada keadaan atau kedudukannya dia rafa'. Wa imma ayyakuna al-fathu muqaddaran, dan ada kalanya keberadaan fathah adalah ditakdirkan, lidaf'i karahati tawali arba'i mutaharrikat. Jadi disebutkan di sini, ada kalanya keberadaan fathah itu ditakdirkan karena menolak adanya dibencinya bersambung empat harakat. Jadi disebutkan di sini empat harakat, kalau satu kalimat didapati empat harakat, maka tidak disukai di sini. Disebutkan di sini setelahnya, wa dzalika fi kulli fi'lin madin ittasara bihi dhamir, dhamiru raf'in mutaharrik. Kemudian disebutkan di sini, dan demikian itu pada setiap fi'il madi yang bersambung dengannya dhamir rafa' yang berharakat. Kata il fa'il seperti ta fa'il, wa nunin niswah dan nun niswah. Nahu katabtu, tidak mungkin nanti dia akan ditulis kata batu ya. Makanya disukun. Ya, kalau dia menulis meharakati semua dengan fathah tanpa ada sukun, maka ini tidak disebutkan sini tadi, dibenci untuk diharakat semua. Oleh karena itu disukun huruf akhirnya, jadi kata betul. Ketika di sukun seperti ini, maka dia dikatakan mabni atas apa? Katab. Katab tu mabni atas apa dia? Iya. Katab tu wa katabta wa katabti wa katabna wa katabna. Wa katabna wa katabna. Jadi semua di sini empat huruf. Semuanya tidak diharakati karena dibencinya tadi berurutannya. Disebutkan di sini karahati tawali arba'i mutaharikat. Dibencinya untuk diharakati empat huruf secara berurutan. Oleh karena itu diberilah huruf terakhir dari huruf asli dari fi'il madhi dengan disukun. Fakullu wahidin min hadhil af'ali, maka setiap satu dari fi'il-fi'il ini fi'ilun madin mabniun, dia adalah fi'il madhi yang mabni ala fathin muqaddarin, atas fathah yang ditakdirkan ala akhirih, atas akhirnya mana'a min zuhuriha, karena tercegah mana'a min zuhurihi, karena tercegah dari tampaknya istighalul mahal, sibuknya keadaannya dia bisukun, posisinya dia dengan sukun. Al-aridi lidaf'i karahati, karena menolak adanya ketidaksenangan atau tidak disukai. Tawali arba'i mutaharikatin fima huwa kal kalimati al-wahidati. Jadi disebutkan di sini menolak dari tidak disenanginya untuk berurutan bersambung empat yang diharakati terhadap apa-apa yang dia seperti kalimat satu, seperti satu kalimat. Wata'u au na au annun fa'ilun. Jadi disebutkan dari contoh-contoh tadi, ta katabtu wa katabta wa katabti, kemudian na katabna, kemudian annun katabna. Ini semuanya adalah fa'il. Mabniun ala dhammi, yang dia mabni di atas dhammah. Awil fath atau fath, awil kasr atau kasr, awil sukuni atau sukun fi mahali raf'in, yang mahalnya dia adalah rafa'. Kemudian beliau menyebutkan di sini wa hukmu fi'lil amr, dan hukum fi'il amr al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudari'uhu. Dia adalah mabni atas apa-apa yang dijazimkan dengannya mudari'nya. Fa in kana mudari'uhu sahih al-akhiri, dan jika keberadaan mudari'nya itu adalah sahih akhir, yujzamu bisukun, maka dia dijazmkan dengan sukun. Kalau mudari'nya misalnya darab yadribu, fa in kana mudari'uhu sahih al-akhiri, dan jika keberadaan mudari'nya itu adalah sahih akhir, yujzamu bisukun, dia dijazm dengan sukun. Kana al-amru minhu mabniyan, maka keberadaannya amr, fi'il amrnya darinya itu adalah mabni ala sukun atas sukun. Wa hadha sukunu imma zahirun, dan sukun ini ada kalanya dia zahir. Wa imma muqaddarun, dan ada kalanya dia ditakdirkan. Fasukunu az-zahiru lahu maudiani, dan disebutkan di sini sukun yang zahir padanya dua tempat. Ahaduhuma ayyakuna sahihul ayyakuna sahihal akhir, yang keberadaannya dia adalah sahihul akhir. Walam yattasil bihi syai'un, yang tidak bersambung dengannya sesuatu pun. Wasani an tattasila bihi nunun niswah, yang kedua hendaknya dia bersambung dengannya nun niswah. Nahu idrib waktub wa kadzalika idribna waktubna ma'al isnadi ila nunin niswah, bersama dengan disandarkannya kepada nun niswah. Wa amma sukunu al-muqaddaru, adapun sukun yang ditakdirkan, falahu maudi'in wahid, maka keberadaannya, maka baginya ada satu tempat. Wa huwa an tattasila bihi nun at-taukid, yang dia bersambung dengannya nun taukid. Khafifatan aw thaqilatan, baik nun taukid yang khafifah ataupun yang thaqilah. Nahu idriban waktuban, panahu idribanna waktubanna. Jadi idriban di sini khafifah, kemudian idribanna ini thaqilah. Wa in kana mudari'uhu mu'talal akhiri, dan jika keberadaan mudari'nya itu adalah mu'tal akhir, yaitu diakhiri dengan huruf illah, fahuwa yujzamu bihadzi harfin illah, maka dia dijazmkan dengan dihapusnya huruf illah. Fal amru minhu yabni ala hadzi harfin illah, dan fi'il amr darinya dimabnikan atas dihapusnya dengan huruf illah. Nahu ud'u waqdi was'a. Wa in kana mudari'uhu min al-af'alil khamsah, dan jika keberadaan mudari'nya termasuk dari af'alul khamsah, fa huwa yujzamu bi hadzi an-nun, maka dia dijazmkan dengan dihapus nun. Fal amru minhu yabni ala hadzi nun, maka fi'il amarnya darinya itu dimabnikan atas dihapusnya nun. Nahu uktuba waktubu waktubi. Cukupkan dulu ya. Assalamualaikum.